dimana seseorang itu tunduk. Jadi untuk bapak-bapak atau teman-teman yang baru membahas ayat sholat ini, sob di sini dari makna tunduk. Kenapa seseorang itu bisa tunduk? Seseorang bisa tunduk karena rasa takut. Seseorang bisa tunduk karena rasa malu. Seseorang bisa tunduk karena rasa hormat. Ini dasar dari sholat. Berarti dalam sholat kita punya rasa malu, kita rasa hormat, dan kita punya rasa takut kepada Allah. Itu review minggu kemarin. Dan untuk yang lebih penting lagi, saya akan bahas hubungan sholat dengan rukun Islam. Nanti kalau ada waktu kita bisa masuk hubungan sholat dengan Islam Mi'raj. Karena sebentar lagi kita tahu ada Islam Mi'raj. Dan ada sedikit pertanyaan yang mungkin selama ini kita juga lupa untuk menanyakan. Kenapa Mi'raj Rasulullah itu harus melalui Masjidil Haram? Kenapa kok gak langsung dari Masjidil Haram? Ini kita juga gak pernah tanya. Itu coba kita nanti bahas secara ringan-ringan. Sekarang kita masuk kepada sholat dan rukun Islam. Kita tahu perintah sholat itu sendiri ada di rukun Islam. Rukun Islam di sini berarti Islam dari kata salam. Sin adalah implementasi. Lam ditujukan min sesuatu. Berarti Islam sendiri mengajarkan agar kita berimplementasi atau melakukan atau berguna untuk sesuatu. Itu makna dari kata sin lam mim, salam, selamat, sejahtera. Jadi kalau kita ingin selamat, kita ingin sejahtera, satu hal wajib yang harus kita lakukan adalah kita berguna untuk orang lain. Kita bisa melakukan untuk sesuatu. Karena di situ ada huruf alif di depan kata salam, berubahlah dia menjadi aslam atau islam. Berarti di sini bermakna paling salam, karena huruf alif sendiri bermakna satu, nomor satu, seperti kita bahas pertama kali. Jadi kalau salam itu bermakna selamat, sejahtera. Kalau islam berarti paling selamat, paling sejahtera. Di dalam rukun Islam sendiri yang lima, kita ketahui perintah yang kedua adalah mengenai makna kata perintah sholat itu sendiri. Berarti perintah di sini lebih banyak kita pahami secara sa'i. Jadi itu sudah kita lakukan, jadi mungkin tidak perlu kita bahas. Mungkin bahwa jauh lebih bagus daripada saya, jadi saya takut untuk menerangkan itu. Ini makna Islam tadi. Jadi di sini adalah berarti bagaimana Islam mengajak kita untuk selamat. Berhubungan dengan sholat itu sendiri. Kalau orang lain menawarkan keselamatan, Islam menawarkan best of salam, puncak dari keselamatan itu sendiri. Paling salam, paling selamat, paling sejahtera. Ini nanti kita bahas sendiri pada saat kita membahas makna kata Islam. Lalu kita lari ke peta konsep. Pada saat pertama kita belajar sholatullah, pengertian pertama adalah sholat, tunduk, taat, patuh, rasa malu, rasa takut, ditujukan, mempunyai nilai, dipersembahkan, selalu setiap saat atau periodik kepada kuasa dirinya. Nah, kuasa dirinya di sini pada saat sholatullah itu dinantikan yang menguasai diri seseorang. Berarti di sini berhubungan dengan Allah. Tetapi kuasa dirinya di sini bisa berubah juga menjadi kuasa dirinya berarti apa yang kita kuasai. Apa yang telah diberikan Allah, yang dititipkan Allah kepada kita. Nah, sholat di sini berarti karena di sini adalah manusia sebagai objek, makna sholat sendiri adalah tunduk, menundukkan atau mengatur, memanage, ditujukan selalu kepada apa yang telah dititipkan Allah kepada kita. Ini hubungan sholat dengan rukun Islam. Nah, kita nanti akan bahas apa saja yang dititipkan Allah kepada kita, itu semua sudah tercakup dalam rukun Islam. Sebentar. Jadi ada dua pengertian. Yang lebih banyak kita bahas nanti adalah apa yang kita kuasai atau apa yang telah dikuasakan Allah kepada kita. Ini jadi ada dua pengertian mengenai kuasa dirinya. Ini rukun Islam, satu syahadat, kedua sholat, ketiga asyam, zakat, dan haji. Sekarang kita bahas hubungan sholat dengan rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Ini bukan sesuatu yang kebetulan atau apa, kenapa rukun Islam yang pertama itu syahadat, diciptakan syahadat. Ini kita gak pernah tanya. Kenapa ya Allah rukun Islam pertama ini kok syahadat? Kok bukan lainnya? Kita kadang-kadang kita hanya telan saja. Tapi ini nanti ini adalah sebuah pemikiran atau sebuah nikmat rahmat kita dari Allah kepada kita. Kenapa rukun Islam yang pertama ini kok syahadat? Syahadat adalah berhubungan dengan lisan, berhubungan dengan mulut, berhubungan dengan perkataan. Jadi yang dimaksud hubungan sholat dengan rukun Islam adalah tunduk, menundukkan, dituju kepada apa yang dikuasakan Allah kepada kita. Jadi syarat pertama agar kita selamat, syarat pertama agar kita sejahtera satu, bisa menundukkan lisan kita, bisa menjaga lisan kita. Jadi disinilah hubungan makna sholat dengan rukun Islam pertama, yaitu menundukkan lisan. Kalau teman-teman atau bapak-bapak nggak percaya, bisa dicoba bagaimana ampuhnya rukun Islam sendiri. Sebagus apapun kita, kalau kita keluar ke tempat umum, tahu-tahu lisan kita tidak kita kontrol, kita ngomong kotor ke orang, jangan salahkan kalau kita tahu-tahu dipukul atau ditempelin orang. Ini syarat keselamatan pertama dari mulut. Dan ini juga terbukti dengan misalkan agama yang dibawa oleh Nabi Isa, Nasrani. Perbedaan kita dengan kaum Nasrani itu satu, lisan. Di mana lisan kita diajari tauhid, mereka diselewengkan menjadi trinitas. Tiga jadi satu, satu jadi tiga. Ini saja bedanya. Tetapi gara-gara lisan inilah seluruh pahala mereka digugurkan dan bisa-bisa. Ini warning, ini peringatan untuk kita agar sangat berhati-hati dengan lisan. Jadi hubungan sholat dengan rukun Islam syahadat adalah kita sanggup menundukkan lisan kita. Ini syarat pertama untuk keselamatan. Jadi, dan kita mulai masuk juga kepada hadis. Jadi, seseorang yang sholat, di sini seseorang yang tunduk, patuh, punya rasa malu, punya rasa takut kepada Allah, akan selalu berbicara dengan santun. Itu ciri orang yang sholat. Jadi, kalau bapak-bapak melihat seseorang sudah sholat, tetapi dia masih berbuat keji misalkan, masih mengeluarkan kotor, ya bisa dipahami dia hanya sekedar sholat sa'i untuk menggugurkan kewajiban dia. Tetapi apakah dia sholat tunduk taat patuh kepada Allah selama 24 jam? Allah Ta'ala. Nah, kalau dia memang benar-benar sholat secara 24 jam, istilahnya dia punya rasa malu, punya rasa takut, tunduk kepada Allah selama 24 jam, syarat pertama yang dia harus lakukan adalah bisa menundukkan lisannya. Jadi ciri khas pertama adalah orang itu dilihat dari lisannya, apa yang dia omongkan, apakah dia kasar atau. Jadi seseorang yang sudah sholat, dia akan berbicara santun kepada orang tua, berbicara santun kepada pasangannya, suami atau istri, dia akan berkata santun kepada anaknya atau kerabat, tetangga, lingkungan, teman sejawat, atau kepada siapapun juga. Sehingga Rasulullah kalau memberikan ajaran ke kita, kalau kita ingin melihat apakah seseorang itu bagus atau enggak, lihatlah apa yang dia lakukan atau katakan pada saat dia tertimpa musibah pertama kali. Ini enggak bisa ditipu. Orang pada saat sadar, dia kita akan berbicara secara akidah bagus. Tetapi pada saat dia tertimpa sesuatu, misalkan uangnya ditipu orang atau dia rugi, lihat apa yang dilakukan pertama kali. Apakah dia marah-marah, dia ngomong gak karuan, mencaci maki ke sana kemari, itulah akhlaknya dia. Ini Rasulullah memberikan gambaran yang mudah bagaimana melihat akhlak seseorang. Kadang-kadang begitu kita kena apa yang kita hadapi, sudah, itulah akhlaknya dia. Sholatnya bagus bagaimanapun, puasanya bagus bagaimanapun, kekuatannya dia bagus bagaimanapun, haji berapa kali pun, itu enggak menjamin. Selama dia bisa mengontrol mulut atau apa yang dikuasakan Allah pada dia. Itu syarat keselamatan, syarat. Sehingga banyak hadis yang mendukung hal ini. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ini dituntunkan Rasulullah. Berkata yang baik atau diam. Bukhari nomor 6090 atau Muslim nomor 48. Allah tidak menyukai ucapan buruk. Dengan terserah kecuali oleh orang yang menganiaya. Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Berarti ini memang inilah korelasi hubungan sholat dengan rukun Islam yang pertama, didukung juga oleh Al-Quran. Sehingga apa yang terbaik, siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal sholat, dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang bersuka diri. Dia berarti Islam. Seseorang yang sholat, tunduk taat patuh kepada Allah, dia tidak akan pernah mencela dan mengumpat apapun alasannya. Karena ini sudah jelas pada surat Al-Masah, wa ilunil humazati lumaza. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Memang ayat nomor 2 diteruskan. Tetapi ayat ini juga bisa berdiri sendiri. Jadi apapun alasannya, kalau kita mencela atau mengumpat, maka bisa dipastikan kita tidak akan selamat. Itu kalau kita percaya kepada Al-Quran. Jadi ini syarat keselamatan yang pertama. Jadi apapun itu, kenapa kita dilarang mencela atau mengumpat? Karena baik atau buruk itu semua adalah skenario Allah. Itu semua adalah yang membuat Allah. Dan kita tidak tahu apakah sesuatu yang buruk sekarang itu nanti akan buruk selamanya. Atau terbalik, mungkin sekarang dia sebagai ahli neraka, tetapi pada saat-saat lagi dia menjadi ahli surga, husnul khotimah. Kita tidak tahu. Ini yang harus kita jaga. Nah, bagaimana menjaga ini? Pertama adalah melalui lesan kita. Sekarang kita masuk bagaimana untuk keselamatan yang kedua, apa yang harus kita lakukan. Rukun Islam yang kedua adalah mengenai sholat itu sendiri. Tetapi karena rukun Islam ini lebih cenderung kita mengerti secara syar'i, berarti saya juga terangkan di sini juga secara syar'i. Karena secara mikro, secara kecil, sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Berarti di sini adalah pergerakan atau perbuatan. Setelah kita bisa menjaga lisan kita, setelah kita bisa menjaga mulut kita, nggak celometan, nggak latah. Nah, ini juga orang yang latah. Itu berarti orang yang tidak bisa mengontrol lisannya. mungkin dia pertama pengen populer sehingga atau apa, atau mungkin juga karena mungkin makanan sekarang terlalu banyak bahan kimia sehingga bisa merusak alam ya, sehingga kita nggak bisa kontrol. Nah di sinilah berarti kita juga harus bisa menundukkan bagaimana menggunakan keuangan kita untuk membeli sesuatu yang halalan dan thayyiban. Nah karena kita kembali, sholat itu adalah diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Di sini saya meninjaunya dari pergerakan. Jadi hal kedua, kalau kita ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat, setelah kita bisa menjaga lisan, yang kedua adalah bisa menjaga tingkah laku. Dan tingkah laku kenapa diawali dengan takbir? Kita sudah belajar kemarin pada saat membawa bahas huruf alif, bagaimana hululul wahad. Jadi bagaimana menjadikan Allah sebagai center, pusat pergerakan dari seluruh aktivitas kita. Bagaimana kul katakan dia kepada Allah pertama. Jadi menceritakan apapun pertama kali itu kepada Allah, jangan kepada lainnya. Berarti juga di sini kita dalam menjaga lisan kita adalah karena ditujukan karena kita punya rasa malu, rasa hormat tunduk kepada Allah. Jadi bapak-bapak, teman-teman, akhirnya kita paham sekarang bagaimana sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar adalah karena orang itu bisa menjaga mulut dan tingkah lakunya. Dengan kita bisa menjaga tingkah laku, kita bertakbir, kita selalu bertahmid kepada Allah, maka semuanya akan diakhiri dengan salam kesejahteraan. Dan salam pun kita juga harus menoleh ke kanan ke kiri. Saya sudah terangkan tadi, salam adalah sin, perbuatan, implementasi, lam ditujukan sesuatu. Jadi orang yang salam, orang yang Islam, setiap melakukan sesuatu itu bukan untuk ditujukan ke dirinya dia, tetapi ditujukan untuk bermanfaat ke orang lain. Nah dengan kita melakukan sesuatu yang manfaat ke orang lain, kita akan mendapatkan reward, balasan. Kalau kita melakukan, misalkan saya bekerja untuk Pak David, saya melakukan sesuatu untuk Pak David, sudah pastilah saya akan mendapatkan sesuatu imbalan dari Pak David. Disitulah saya salah, saya sudah terang, saya mendapatkan hasil. Tetapi ada yang lebih tinggi, kalau kita melakukan sesuatu untuk ditujukan kepada Allah, melakukan sesuatu ditujukan untuk ibadah, selain saya mendapatkan reward dari Pak David, saya juga mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Itulah bedanya ilmu ulama dengan al-ibadah. Seorang ulama atau ilmuwan dalam sekali melakukan pergerakan, dia bisa mendapatkan 1000. Karena apa? Seluruh detik dia bisa capai. Tetapi kalau ibadah, dia melakukan sesuatu hanya karena minimnya ilmu, sehingga apa yang dia dapat, satu. Belum dapat 1000, dia sudah capai. Semacam bedanya direktur dengan office boy. Seorang direktur melakukan sesuatu karena ilmunya. Angkat telepon sebentar, ngomong, transfer rekening 100 juta. Office boy, maksimum UMR. Maksimum lagi, tip. Kenapa? Karena ilmu. Seorang direktur bisa dia nyapu atau membersihkan. Tetapi seorang office boy karena ilmunya, dia tidak akan sanggup melaksanakan remeta seorang direksi. Ini makanya kenapa Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Mulai dari lahir sampai kubur. Jadi kita bisa menurunkan tingkah laku. Jadi orang yang sholat, orang yang punya rasa malu, orang yang punya rasa takut, orang yang punya rasa hormat kepada Allah, dia tidak akan usil, jahil. Jadi sholat akan merubah seseorang dari jahiliyah kepada keselamatan. Seseorang yang sholat tidak akan mudah kalah. Dia akan bisa mengontrol dirinya. Seseorang yang sholat tidak akan mudah ringan tangan. Apa? Ringan tangan di sini mungkin ringan tangan kalau membantu orang, kalau enggak, tapi tidak akan mudah menyakiti orang lain. Apa pengalaman ini? Istilahnya kalau sudah bahasa ini, orang yang mudah untuk bahasa kosennya tidak jengker. Ah, itu mungkin ya. Tidak ringan tangan. Dan seseorang yang sholat sudah pasti dia tidak akan berbuat kerusakan. Dia tidak akan merusak sesuatu. Dia akan cenderung memperbaiki sesuatu. Dia tidak akan membuat pertengkaran. Dia akan cenderung untuk mendamaikan sesuatu. Ingat kata soleh, itu susunan hurufnya sama. Sok, lam. Tapi di belakangnya ada lahat. Bisa nanti bapak-bapak teman-teman cek. Makna huruf A adalah mendekatkan, dekat atau mengarahkan. Berarti orang yang soleh adalah orang yang tingkah lakunya sudah dijiwai oleh makna dari sholat. Itu orang yang soleh. Nah, yang paling soleh berarti harus ditambahi alif di depannya. Islah. Ternyata islah ini dimaknai oleh para ulama adalah mendamaikan. Berarti orang yang paling soleh adalah orang yang mendamaikan sesuatu. Bukan orang yang suka ngantem sana, ngomong kasar sana, sehingga antar saudara berantem. Ini orang yang soleh, orang yang paling soleh. Jadi bisa dilihat bagaimana cara kita berucap. Walaupun bertentangan, tetapi dia akan ucapkan dengan sesuatu yang makruf. Kok ini, gara-gara kok gak ada uang ya? Ini bukan sesuatu yang makruf. Semacam diusiakan oleh orang-orang. Kita sering mungkin agak sedikit konflik, ada yang kunut, ada yang gak kunut. Tetapi orang yang soleh adalah orang yang bisa mendamaikan hal tersebut. Bisa membuat damai. Bukan malah memecah. Berarti cara dia mengingatkan seseorang, satu, pasti makruf, satu. Sehingga sesuatu yang mungkar. Dan dia bisa memberi contoh dengan tingkah lakunya dia. Berarti dia sudah rukun iman, rukun Islam pertama dia sudah lakukan. Rukun Islam kedua dia juga sudah lakukan. Dan ini juga tidak bertentangan dengan hadis Bukhari nomor 11 atau riwayat Muslim nomor 2. Orang Islam yang paling utama adalah orang yang orang lain selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Berarti di sini Rasulullah menerangkan makna sholat hubungannya dengan rukun Islam pertama dan kedua. Jadi orang Islam yang paling utama adalah orang yang orang lain selamat dari mulut dan perbuatannya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah sholat kita? Berarti kita mohon untuk tadabbur atau muhasabah terhadap apa yang kita lakukan. Apakah kita telah berkata sesuatu dengan cara yang bagus? Apakah kita bertingkah laku juga dengan sesuatu yang bagus? Sehingga kita, kalau setiap ada masalah kita bisa menyelesaikan, tetapi bukan malah membuat pertengkaran. Ternyata di sini kadang-kadang teori itu lebih mudah daripada mempraktekannya. Mencari ilmu itu memang susah. Ternyata lebih susah lagi mengamalkannya. Sehingga Rasulullah menjamin, barang siapa yang bisa menjamin untukku apa yang berada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka aku, Rasulullah di sini maksudnya, akan menjamin baginya al-jannah. Enak ternyata. Minim keselamatan itu adalah jaga mulut dan jaga tingkah laku. Kalau kita memang benar-benar sholat, harusnya kita bisa menjaga lesa kita dan tingkah laku kita. Ini minim. Dan dengan dua ini Rasulullah sudah berani jamin hasanah itu dekat sekali. Jadi surga itu mudah dan syafaat Rasulullah akan bisa menyelamatkan umatnya kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau. Rasulullah juga enggak pernah maksa karena memang dasar dari Islam dan tidak ada paksaan dalam din. Sehingga kalau kita memang ingin sesuatu selamat, dalam arti di dunia kita selamat, di akhirat kita nanti juga selamat, dalam arti aljannah, surga, minim. Jaga mulut, bisa menurunkan mulut, dan bisa menurunkan tingkah laku kita. Itu sudah dijamin oleh Rasulullah. Baik dulu mungkin, Pak Rahman, karena kita nanti masuk ke sholat hubungannya dengan siam, zakat, dan halaji. Nah, silakan Mas Fisik mempersiapkan lanjutannya, barangkali resumenya kurang lebih. Orang yang sholat dijanjikan kedamaian. Orang sholat tidak mudah kalap karena damai hatinya. Sudahkah kita menyejukkan, mendinginkan situasi? Kalau indikator itu ada, berarti sholat kita mendekati benar. Tapi indikator yang lain, saat kita kesenggol urusan, kesenggol musibah, apa yang keluar? Orang Jawa bilang lek meso. Nah, berarti sholatnya perlu kita perbaiki. Yang luar biasa dengan ilmu 1000 berbanding 1 dengan tanpa ilmu. Mudah-mudahan ini pembuka bagaimana sholat itu ada kepatuhan, ada ketenangan, ada rasa takut karena menghadap Yang Maha Kuasa, sehingga kita capai 1 berbanding 1000. Maka bagi ini banyak yang baru, kami sampaikan ini kelas akselerasi, Pak. Kalau kita belajar nahwu, sorot, mantek, balago, itu puluhan tahun. Belum membuka kamu secara membuka munjid itu 1-2 tahun nggak selesai. Sekarang di UIN itu harus selesai dalam 6 bulan. Apapun. Maka kita belajar sama Mas Didi ini kelas cepat. Ya tentu sabar lah. 1-2 kali kunjungan insya Allah belum tertarik. Tapi kalau seperti Pak Haji Tarong, eman-eman, udah menurut betul. Tidak udah sama gila, ini bawa mobil. Silakan Mas Didi dilanjutkan. Dan itu juga terima kasih kepada Pak Rahman atas reviewnya. Jadi kita bisa sedikit calling down, karena saya juga kadang-kadang sering lupa, terlalu bersemangat. Ini juga rapat benar dan malah ditunjukkan pada surat Al-A'raf 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, termasuk wafat, termasuk punya rasa malu, berharap-harap akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Berarti di sini apa yang saya terangkan tadi, insya Allah tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kita mempelajari sesuatu, satu dari sisi huruf, alhamdulillah juga tidak bertentangan dengan apa yang diterangkan oleh Allah di dalam kitabnya, dan juga tidak bertentangan dengan apa yang diterangkan oleh putusannya. Sekarang kita menginjak kepada rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Apakah puasa? Puasa rata-rata berhubungan dengan syahwat, sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri. Kebetulan kata siam itu adalah juga mengandung huruf sod. Cuma kata siamu sod ya min. Dan kalau bapak-bapak teman-teman buka, makna dari huruf ya adalah gelombang, kehidupan, gejolak, segala sesuatu. Min sesuatu. Berarti siam juga bermakna adalah menundukkan, segala sesuatu gejolak dari sesuatu. Menundukkan kehidupan kita. Itu orang siang. Siapa diri kita? Yaitu kalbu kita, pikiran kita, nafsu kita. Sehingga setelah kita memperbaiki mulut, kita memperbaiki tingkah laku. Ketiga, kalau ingin selamat, kita memperbaiki internal. Apa yang ada di dalam diri kita. Itulah siap puasa. Menurunkan hidupan kita, menurunkan gejolak. Gelombang atau apapun yang timbul di dalam diri kita. Sehingga orang yang sholat adalah orang yang bisa menundukkan qalbu, orang yang bisa menundukkan akal pikirannya, dan orang yang bisa menundukkan gejolak yang timbul pada dirinya. Gejolak di sini juga berarti syahwat. Karena kita tahu syahwat itu menimbulkan gejolak pada kita, itulah yang dimaksud ya. Dan kenapa ini tarik ketiga? Karena ini juga sebuah langkah yang jauh lebih berat. Musuh yang terberat adalah diri kita sendiri. Apakah kita sanggup menundukkan apa yang Allah telah berikan kepada diri kita? Sehingga kalau kita tarik kesimpulan, apa hubungan sholat dengan rukun Islam yang ketiga? Seseorang yang sholat, seseorang yang punya rasa malu, rasa takut kepada Allah, orang tersebut tidak akan mudah emosional. Orang tersebut sadar dalam setiap tindakan. Dan orang tersebut akan selalu berprasangka baik. Optimis thinking. Positif thinking. Jadi, kalau orang sudah benar-benar sholat, harusnya orang itu selalu optimis, orang itu selalu berpikiran baik, dan sudah pernah kita bahas dalam sholatullah kemarin, jangan pernah kita berprasangka buruk terhadap Allah. Sebaik-baik ibadah adalah kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Sehingga Allah pun dalam surat Al-Baqarah 155, untuk mengetes kita, apakah sholat kita bagus atau tidak, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan ingat, sabar di sini juga ada huruf sholat. Jadi ini nanti kita bahas juga makna kata sholat. Jadi barang siapa yang bisa menundukkan gejolak hatinya, barang siapa yang bisa menundukkan kehidupannya, maka diberikan berita gembira, kemungkinan kita sudah termasuk orang-orang yang sholat. Jadi orang yang sholat sudah pasti orang tersebut akan memiliki kesabaran. Barang siapa tidak dapat meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta waktu berpuasa, maka Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya. Kenapa orang puasa juga tidak makan dan tidak minum? Karena kita juga harus bisa menundukkan yang namanya perut, to'amit, butun. Kenapa? Ini gak ada batas. Kalau ini gak kita tundukkan, penyakitnya manusia itu cuma berasal dari dua. Kalau gak dari mulut, dari apa? Badan kita sakit karena kita salah memasukkan nun, informasi yang salah, makanan yang salah ke mulut. Otak jiwa kita sakit kalau salah memasukkan sesuatu ke mata dan ke telinga kita. Sesuatu yang tidak pantas dilihat, kita lihat. Sehingga kalbu kita bergejolak. Sesuatu yang tidak pantas didengar, kita dengar. sehingga kalbu kita bergejolak. Itu dalam puasa kita suruh menundukkan shalat syamu. Begitu juga dengan insan kita, shalat jasmani kita. Kita nggak boleh makan. Bisa nggak kita menundukkan rasa lapar kita untuk Allah? Sehingga makna shalat melihat tunduk, melihat ke bawah. Bisa nggak kita merasakan orang-orang yang kelaparan? Ingat syarat pertama shalat Allah. Shalat tunduk, melihat ke bawah, memperhatikan. Orang yang sholat adalah orang yang memperhatikan lingkungannya. Sehingga Rasulullah sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, dan sungguh tidak beriman. Diulangi sampai 3 kali. Orang yang sampai menyakiti tetangganya. Dan sungguh tidak masuk akal, akal kita sebut bagus. Kalau kita bisa makan kenyang, ternyata di radius tetangga kita ada yang kelaparan. Inilah fungsi dari asyamu. Sob, menundukkan. Dan ini juga berhubungan dengan sholat. Sob, menundukkan. Sehingga orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Apa makna takwa secara spesifik? Huruf ta dan huruf qaf nanti kita bisa bahas. Tapi di sini dalam terbaik-baik agar kita bisa berpikir, agar kita bisa mereview bahwa menundukkan rasa lapar, menundukkan rasa haus bagi kita yang mampu mungkin agak mudah, karena kita punya harapan. Subuh kita mulai puasa, nanti malam kita sudah tahu mau berbuka apa. Tetapi kita juga harus paham, ada orang yang berpuasa, tetapi dia tidak tahu nanti berbukanya kapan. Dan ini gejolaknya luar biasa. Alhamdulillah saya sudah pernah dirasakan orang seperti itu. Bagaimana tidak tahu besok harus makan apa, sehingga saya tahu bagaimana gejolak, keringat dingin bisa keluar. Ternyata disitulah kita harus bisa menundukkan dan harus positive thinking bahwa rezeki itu Allah yang atur, sehingga tidak masuk akal. Selama kita masih hidup berarti rezeki kita masih ada, dan itulah termasuk berprasangka baik kepada Allah. Itu syarat keselamatan yang ketiga. Jadi setelah kita bisa menundukkan lisan, syarat kedua kita bisa menundukkan tingkah laku, syarat ketiga akan bisa selamat, kita menundukkan nafsu kita. Lalu kita menginjak ke yang keempat, zakat. Di sini agak saya review sedikit pengertian yang dimaksud pengertian dari zakat. Kenapa di depan kata zakat ini ada selalu ada kata wa'adus zakat. Tunaikan, cairkan zakat. Zakat adalah dimulai dengan huruf zaid. Mungkin bisa dibuka bukunya untuk huruf zaid. Huruf zaid akan di depan. Zaid adalah energi, kekuatan. Kaf ditujukan kepada keutamaan takdiri. Jadi yang namanya zakat adalah apa-apa yang bisa kita hasilkan. Itu zakat. Misalkan kita bisa menghasilkan sesuatu dengan pikiran kita. Atau orang bisa menghasilkan sesuatu dengan skillnya, ilmunya. Atau seseorang bisa menghasilkan sesuatu dengan kekuasaannya. Dia mempunyai anak buah 100 orang. Anak buahnya 100 orang bekerja semua. Dengan dia bisa mengatur anak buah 100, dia mendapatkan kekuatan di situ. Atau saya bisa berpikir. Seseorang menjadi seorang pemikir. Konsultan misalkan. Dengan dia menjadi konsultan, dia mendapatkan kekuatan. Dalam artian mungkin mendapatkan honor. Itulah kekuatannya dia. atau tingkah laku, skin. Seseorang menjadi tukang, menjadi sesuatu, itulah kekuatannya dia. Itulah zakat. Maka dimulai dengan wa'atu zakat. Cairkan apa-apa yang bisa kita hasilkan. Cairkan. Tunaikan. Kenapa? Karena kita nggak bisa nyaikan kalau itu nggak dikonversi. Kita mempunyai tenaga. Wa'atu zakat. Ini tanpa dicairkan. Bagaimana kita bisa memberikan tenaga orang lain itu minim 2,5%? Bagaimana pikiran kita bisa 2,5% ke orang? Akhirnya disitulah dikonversi, dicairkan dengan kesepakatan uang, misalkan dengan harta sekian, 2,5% sekian. Kalau itu enggak saya bahas karena kita semua sudah melakukan itu. Jadi itulah. Jadi rukun Islam yang keempat, atau seseorang yang sholat, orang tersebut bisa menundukkan kekuatannya. Orang tersebut bisa menundukkan hartanya, bukan harta yang menundukkan dia, tapi dia yang harus bisa mengatur hartanya. Jadi ini sesuatu yang harus dipahami. Jadi orang yang punya rasa takut, orang yang punya rasa malu, orang yang punya rasa hormat kepada Allah, dia harus bisa menundukkan kekuatannya dia. Dia harus bisa menundukkan hartanya dia. Jadi bukan kita yang ditundukkan oleh harta, tetapi harta yang harus kita bisa milik. Jadi itu orang-orang yang sholat. Jadi orang yang sholat, orang yang tunduk patuh kepada Allah adalah orang tersebut tidak kikir, juga tidak boros. Karena di sini adalah menundukkan terhadap kekuatannya, energinya, dan di sini dimaksud adalah keuangan, maka orang yang sholat adalah orang yang bisa mengontrol finansial, orang yang bisa mengontrol keuangannya. Tidak boros, tapi juga tidak kikir. Orang yang sholat, orang yang punya rasa malu kepada Allah, dia akan mau berbagi. Dia tidak egois, dan dia bisa mengontrol perasaan egonya. Orang yang sholat, ini puncaknya, adalah orang yang bisa menyalurkan hartanya di jalan Allah. Bisa bilillah. Jadi orang yang sholat, tunduk, taat, patuh kepada Allah adalah orang yang bisa menundukkan hartanya atau apa yang bisa dihasilkannya untuk digunakan di jalan Allah. Ini tingkat keselamatan yang keempat. Jadi setelah kita bisa menjaga lisan, kita bisa menjaga tingkah laku, kita bisa menjaga perasaan kita, bagaimana rasanya disakiti orang, ya berarti kita jangan menyakiti. Yang keempat adalah kita bisa mengontrol keuangan kita. Bagaimana kita tidak kikir, bagaimana kita mau berbagi dengan harta kita. Dan ingat surat Ali Imran 92, kamu sekali-sekali tidak akan sampai kepada kebajikan. Jadi kita tidak akan dihitung Allah pernah berbuat kebaikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi kita akan dihitung berbuat kebajikan oleh Allah setelah kita memberikan, menafkahkan apa yang kita cintai di jalan Allah. Bantar. Sebenarnya diri kita ini, surga itu kita ditebus oleh apa yang kita miliki. Bahwa untuk mencari ridhonya Allah itu Allah minta tebusan apa yang kita punyai. Sebenarnya ini Allah gak butuh harta kita, Allah gak butuh puasa kita, Allah hanya butuh niat kita. Mau gak kita berkorban untuk Allah? Allah tergantung persangkaan hambanya. Kalau kita selalu menyenangkan Allah sebagai Tuhan kita, kita menyenangkan Allah sebagai penguasa semesta, apa yang kita cari? Ridhonya Allah. Itulah kunci untuk keajaiban. Sehingga kalau Rasulullah tadi pada hari kedua, barang siapa bisa menjaga di antara dua rahang dan di antara dua ajana. Karena dengan kita bisa menjaga mulut, dan kita bisa menjaga tingkah laku, di sini Allah sangat ridho, Allah sangat senang. Kalau seorang muslim ini ucapannya santun, jika seorang muslim ini tingkah lakunya juga lemah lembut dan santun. Nah, apakah kita sudah semacam itu? Mumpung kita dekat puasa, ya kita berpuasa apa? Kita bertadabur melihat kita ke belakang, kita masih punya waktu, tidak ada kata terlambat di dalam Islam. Enaknya Islam selalu ada pintu taubat dan ada pintu kemudian. Tetapi ingat, kita berkejaran dengan waktu. Kalau misalkan taubat itu di atas tombol reset dalam sebuah permain, waduh kita kalah total, reset aja balik nol. Bagus, gak apa-apa. Tetapi jangan sering-sering tombol reset, nanti mesinnya bisa rusak. Dan ingat, kita kehilangan waktu. Semakin sering kita menekan tombol reset, semakin pendek waktu yang tersisa buat kita untuk berbuat kebaikan. Itu yang keempat. Adapun tingkat keselamatan yang terakhir, kalau kita ingin selamat, yaitu haji. Apa makna haji di sini adalah interaksi sosial kemasyarakatan secara universal. Interaksi sosial secara semesta. Jadi seseorang yang sholat, harusnya dia bisa berinteraksi dengan siapapun. Gak peduli itu orang dari golongan mana, gak peduli itu kaum apa. Saya ingat berkatanya Pak Lumur Rahman, orang yang baik itu orang yang bisa berbuat baik walaupun terhadap orang yang tidak dia kenal. Ternyata rukun Islam yang kelima, haji, kita diwajibkan ke Baitullah kalau mampu. Ternyata kita di sana dikumpulkan oleh Allah dengan orang berbagai macam belah di dunia. Dan yang anehnya, di sana kita bisa rukun. Entah kita ikut mazhab apapun, entah kita ikut organisasi apapun, ternyata bisa rukun. Interaksi sosial di sana dibimbing oleh tuan rumahnya. Tuan rumahnya Allah. Sehingga banyak cerita kita dengar, begitu orang berprasangka buruk di Masjidil Haram, dia gak percaya tuan rumahnya ini yang punya semesta. Sehingga apa susahnya buat Allah? Kun kayak kun. Nah inilah interaksi sosial. Kenapa di sana kita bisa rukun? Gak protes, gak uno, gak ngomong kasar, karena memang batal nanti. Gak unut. Agar sekali dua kali, gak ada masalah. Organisasi A, organisasi B, garis keras, garis halus, gak ada garisnya, rukun. Di sana so mau baca Al-Fatihah, bismillahnya disir atau di ya kan dikeraskan, nggak ada yang protes. Tetapi anehnya, kenapa setelah keluar dari sana kembali ke laptop? Laptopnya nggak ada virusnya. Nah inilah, berarti tingkat tertinggi orang yang ingin selamat adalah orang yang bisa bergaul dengan siapa saja tanpa menimbulkan konflik. Gak ada ceritanya, waduh ikut yang kono, gak kelam lah, ikut yang kono, waduh ingin tau, gak mau lah, gak ada. Tidak ada cerita semacam itu. Kalau ada cerita semacam itu, dan kalau memang berani, silakan dipraktekkan di Masjid Jalalo. Teriak kepada Sudai pada waktu dia imam mungkin. Suruh dia besarkan bismillahnya atau suruh mundur atau apa, monggo besar. Atau kalau masih gak puas, ada gak usah haji juga. Kenapa? Bertentangan dengan apa kita yakini. Tapi ingat, ini adalah puncak tertinggi dari tingkat keselamatan. Orang harus bisa berinteraksi dengan orang lain. Dan ingat, di sana orang seluruh dunia dengan sikap budaya yang sangat berbeda dihadirkan oleh Allah di satu tempat. Suruh gesekan gak karuan, senggol-senggolan, sampai saya dengar ada yang ngomong, Allah wabar, gak tahu orang lain di dunia atau enggak. Kita lihat, apakah itu sholat? Apakah dia memperhatikan keselamatan orang lain? Sehingga pada waktu, maaf, ada kecelakaan di apa yang saudara-saudara muslim terinjak-injak. Minat. Kita bisa baca siapa yang haji di sana. Kalau memang orang-orang yang haji di sana itu punya rasa sayang terhadap saudaranya, punya rasa kasihan terhadap saudaranya, walaupun di situ dia dalam rangka beribadah, karena dasar dari Islam adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu kasih sayang, harusnya dia berhenti tidak meneruskan sa'inya untuk menolong saudaranya yang terjatuh. Bukan malah lari, gak mau tahu, semacam berkata, saya gak peduli keselamatan saudara saya, sing penting ibadah pulaku. Saya gak peduli dengan orang lain, sing penting aku wis sholat. Saya gak peduli dengan orang lain, saudara saya, sing penting aku wis sholat. Saya gak mau tahu apakah saudara saya kelaparan, yang penting saya sudah puasa. Saya gak tahu orang lain cukup atau enggak, yang penting saya sudah zakat. Restribusi sudah dibayar. Kakis pasarnya sudah ditebus dan 0,5% setahun gak lebih daripada distribusi. Saya gak peduli apakah tetangga saya senang dengan saya, orang lain benci dengan saya, yang penting saya sudah haji. Apakah itu dasar dari keselamatan? Ternyata enggak. Kalau kita sholat, ternyata kita harus memikirkan efek apa yang kita ucapkan. Kita juga harus memikirkan apa, perbuatan apa yang harus kita perbuat sehingga tidak menyakiti orang lain. Kalau kita memang sholat, kita harus bisa menjaga perasaan kita. Otomatis juga bisa menjaga perasaan orang lain. Kalau kita memang benar-benar sholat, berarti kita bisa menyalurkan kekuatan kita kepada jalan Allah. Dan kalau kita memang benar-benar sholat, kita harus bisa bergaul dengan siapapun. Saya baca Al-Baqarah 197. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh lapar. Tidak boleh berbuat fasik. Tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang punya akal. Jadi di sini berarti orang yang sholat itu orang yang akalnya sehat. Makanya orang yang gila gak sholat, gak apa-apa. Kalau kita merasa akal kita sehat, harusnya kita sholat. Dan kalau kita merasa sholat, harusnya lesan, tingkah laku, perasaan, tenaga kita bisa kita salurkan ke fisabilillah, jalan Allah, dan secara kelihatan kita bisa bergaul dengan siapapun. Sehingga orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang taat kepada Allah adalah satu. Seperti yang diwajibkan dalam rukun haji, tidak boleh rapat, tidak berbuat fasik, dan tidak berbantah-bantahan. Berbekal energi, berarti keuangan, bekal takwa, ternyata balik kepada intern kita. Kalau kita ini kita balikkan kepada rukun Islam, berarti tidak berbantahan, menjaga lisan, menjaga tingkah laku, tidak berbuat fasik, menjaga keinginan, menjaga perasaan, menjaga pikiran, menjaga hartanya untuk di jalan Allah, bukan untuk shopping. Jadi pergi haji untuk ke jalan Allah, bukan untuk belanja. Dan orang yang sholat, berarti dia bisa menjaga lingkungannya, bisa bergaul dengan siapa saja, dan menjadi tauladan. Sehingga haji yang baik, Rasulullah menjamin adalah haji yang mabrur. Mabrur berasal dari kata bakroh. Bakroh albir adalah kebajikan. Dan kita tidak akan dihitung kebajikan sebelum kita menafkahkan apa yang kita cintai. Sehingga bagi teman-teman atau bapak-bapak atau siapapun yang telah pergi haji, agar menjadi haji yang mabrur, apakah sesuatu yang dicintainya telah dinafkahkan di jalan Allah. Jadi kita akhirnya paham kenapa amalan kita yang pertama kali diperiksa adalah sholat kita. Jadi kalau sholat kita bagus, ketundukan kita bagus, ketaatan kepada Allah kita bagus, maka amalan lain kita sudah dianggap enteng. Sudah bagus sudah. Yang penting taat. Asal kita taat, nurut, tunduk, punya rasa malu, mau hormat sama Allah, amalan lain kita sudah dianggap bagus sudah sama Allah. Tetapi kita berbuat baik, kita dermawan, kita ini, tetapi kita enggak mau nurut sama Allah. Kita bantah omongannya Allah. Akhirnya kita dianggap kufur. Ya kalau kita sudah dianggap kufur, enggak mau nurut sama Allah, ya sudah pasti amalan kita yang lainnya akan hancur lebur. Nah, ini hubungannya kenapa sholat itu yang diperiksa pertama kali. Nah, kalau kita perluas, berarti yang diperiksa pertama kali adalah satu, sholat kita secara sahih yang lima waktu sehari itu, apakah sudah benar-benar kamar? Dan yang kedua diperiksa, apakah kita juga telah sholat, mengaplikasikan sholat yang lima waktu itu ke dalam 24 jam. Ini juga diperiksa. Kalau dua-duanya ini bagus, tolong ngajak teman-temannya. Kata Pak Rahman, tolong ingat saya. Itulah. Jadi sesungguhnya tuntunan di Islam ini sangat luar biasa, sempurna. Dan memang Islam ini sebuah agama yang sempurna. Sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Sehingga dengan ilmu kita akhirnya mengetahui tuntunan Allah. Dan dengan ilmu kita bisa merasa takut terhadap Allah. Sehingga sebenarnya orang yang berilmu lah yang sholat kepada Allah. Karena ayat, hanya ulama lah yang takut kepada Allah. Takut di sini masuk kategori sholat. Berarti benar memang orang yang akalnya sehat, orang yang punya ilmu, itu diwajibkan sholat. Tetapi orang yang akalnya gak jelas, atau dia melainkan, dia gak wajib sholat. Jadi ini korelasi hubungan sholat dengan rukun Islam. Untuk sistem ini saya tutup dulu. Kita gunakan untuk 10 menit ini karena untuk tanya jawab atau membahas hal yang lainnya. Tapi tetap calling down dulu, silakan kepada Pak Maulanan. Sekali lagi, sudahkah kita sholat? Mari kita introspeksi. Sudahkah kita mampu menaklukkan antara dua rahan kita atau dua langkah kita sehingga perilaku dan ucapan kita sesuai yang direkomendasi sebagai orang-orang yang telah sholat? Bagaimana menaklukkan perut dengan puasa? Mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan oleh Mas Didi memberikan referensi kepada kita untuk lebih baik di masa-masa yang akan datang. Luar biasa. Allah dengan riset satu kali pancian selesai urusan dosa. Kalau kita berbaik kepada jangan tingkat presiden, jangan tingkat gubernur, kita tim sukses bupati atau lurah saja. Ada saatnya setelah jadi itu lupa, Pak. Kalau kita mau riset itu lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Allah sistemik, Allah disiplin, matahari, bintang, bulan, tidak pernah telat sedetik pun. Dan dijanjikan tidak ada dosa besar kalau Allah mengampuni. Tidak ada amalan kecil kalau Allah menerimanya. Maka bagi yang kurangnya, bagi yang menyimpan tanda tanya, silakan. Bagi yang tidak ingin menyampaikan secara langsung, bisa nanti ditulis. Kalau tidak puas, setelah jam 9, karena jam 9 kita harus sudah akhiri, setelah jam 9, jagongan, apa saja boleh ditanyakan, dari sisi huruf hijaiyah, insya Allah, Mas Didi punya referensi untuk memberikan jalan keluar. Ya, lupa, ya. Silakan, waktunya masih 10 menit. Ada dua pilihan. Kalau bapak-bapak ada yang mau, teman-teman ada yang mau bertanya dengan yang sudah diterangkan tadi,